Ibrani pasal 10 mesa. Ya to tau matappa lako puang Allah Ta'ala, na isentongan kumala na ben puang Allah Ta'ala to apa narannuan. Muite eda panakita matanna, na kanasai kumala jaji, na pangapisenan ni puang Allah Ta'ala kumua, den to jolo na kabudai, sanga matappai, tapahangi, sanga matappaki, kumua yate lino na paden puang Allah Ta'ala, mpake kadanna. Jaji, apa to nakita mata di paden jumai apa tang di kita. Napasompan ni Habel laku puang Allah Ta'ala to karobala Abimelo na ia to karoban na Kain sanga matappai. Susito ia jo Habel na pangapisenan puang Allah Ta'ala kumuato melo sanga matappai. Manasa jo sanga natarimai puang Allah Ta'ala to karoban na. Masaimi matena Habel apa susi kumua mangkadauna pite to sanga matappai. Teda na mate to Henok apa diangka ide suruga laku puang Allah Ta'ala sanga matappai. Jaji moi mesa tau teda mon nampai sanga mangka mina angka puang Allah Ta'ala. Diuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Yaton na teda pana diangka to Henok na pumasanang puang Allah Ta'ala. Moi mesa tau teda na pumasanang puang Allah Ta'ala kitang matappai. Ya keden tau madoang mangolo laku puang Allah Ta'ala, lana katapai kumua, den to puang Allah Ta'ala, nalana katapai to kumua, melo penawanna to puang Allah Ta'ala, lako to tonangahi. Napugauki nabinuh to apa nasuanni puang Allah Ta'ala, sanga matapai. Napauan ni puang Allah Ta'ala, apa to lajaji to teeda panakitai. Mengkaturu ina binuh lako puang Allah Ta'ala, anna kabua mesa kapala, dikua na pasalamai sintong repokona. Susi mi jo to na disesa mototolino, apa iya to na binuh, napu penjaji tomelo puang Allah Ta'ala, sanga matappai. Naturu i Nabi Ibrahim to apa naswani puang Allah Ta'ala, sanga matappai. Nasuai puang Allah Ta'ala male lako tondok membela tola na benni na pumana male mi Nabi Ibrahim moi na teeda nissen ni umbo na ni manguju na torro Nabi Ibrahim susi toratu lan tenda jo tondok tona basian ni puang Allah Ta'ala sanga matappai. Susi to Isak na Yakub tompo mana hi jo basse jo mai puang Allah Ta'ala na torro Nabi Ibrahim jo susi toratu lan tenda, sangan tajani anna torro lan kota tanga masolang, tomangka napake de puang Allah Ta'ala situru akat tanah. Nawa adinguna pa Nabi Ibrahim solasara njajian bati, moi naliwa tuamo, nata manang to sara sanga matappai. Nakatappai Nabi Ibrahim kumua, lana pugau puang Allah Ta'ala tobasena. Moi na susi motomate to Nabi Ibrahim jo waktu apan nampak una pa buda bati tang dikembah dibilang budanna. Susi budanna bintuin jo langi nakasi joran dan tasik. Matappa ngasan tu lako tau ratu lako matena. Ya to na tu una pa teda pa na ampa ito apa na basyan ni puang Allah Ta'ala. Apa masanangi sang butung nakita mito apa di basyan ni. Namang aku kumua, tora tu bangri batu tolep pangawangri lante elino. Ya toto mangkada susi jo, pamanasai kumua, nangahi tondok tola nani marifi. Tangiamu rajo tondok pura nasalai to tulina kamali. Sangayan na susi jo, buda watunna wading pole lako. Apang kamali rimesa tondok tola Abimelo, yamo jo tondok jo suruga. Na teda na masiri puang Allah Ta'ala kena sangai puang na. Sanga den mo mesa kota mangka na pasadian ni. Na pasompan ni Nabi Ibrahim to Isak lako puang Allah Ta'ala. Susi karowa sanga matappai to nauji puang Allah Ta'ala kumua matappa tongan rikaya. Mangka mo Nabi Ibrahim na basean puang Allah Ta'ala. Pati na manda Isak Todi sanga batimu si turu baseku. Moi na susi jo, apa canning ngatin na Nabi Ibrahim na pasompan ni jo anak tunggana. Nakatapai Nabi Ibrahim kumua, makwasa to puang Allah Ta'ala, patuo pole ito Isak jumai kamatean. Jadi, wading dikua, mang kami natarima pole Nabi Ibrahim to Isak jumai kamatean. Nami ta'ada Isak lako puang Allah Ta'ala, dikua nabarakai to Yakub sola Esau, sanga matappai. Matappai kumua, lana pugau puang Allah Ta'ala, to apa nape ta'ada, lan watu la dioloi lako. Ya ton nalamate mo Yakub, sundeme imi ulu tekenna nama sambayang lako puang Allah Ta'ala, nabarakai dua ito anak kana Yusuf, sanga matappai. Ya ton nalamate mo Yusuf, napau jolo mo tolaka mesunanna to Israel jumai tondok Mesir. Anna pasan ni to apala digaukan ni jo obukunna sanga matappai. Ya ton najaji mo Nabi Musa, nakita ito matuan na gajalolo. Nabunyadan mi telung bulan masainna sanga matappai. Jaji teda na malaja newa parenta na Firaun, Raja Mesir. Ya ton na matonggo mo Nabi Musa, ciai ke disange anak jumai anak kana baine Firaun, sanga matappai. Labi na kabudai mapari sola umaana puang Allah Ta'ala, na yatom perasai kamasanangan jingga tu urato na paden dosa. Na sangai Nabi Musa kumua, labi kiangga kedi kita majungi, sanga matappai lako raja mang pasalama, to na basse puang Allah Ta'ala, la ratu na yake na mesai to sinin na ewanan jo tondok Mesir, sangaran wani pahalana jo ahera. Nasalai Nabi Musa to tondok Mesir tang malaja na kabiri Raja Mesir, sanga matappai. Sabara imaparri, sanga susi to nakita mo to puang Allah Ta'ala to tang kakitanan. Napugaw ki Nabi Musa to paska, sanga matappai. Napang peswani, na disapui rara to baababolana to Israel, dikuadanggi nabunoy kalamau to anak pamungahna. Lamban mi toto Israel jo tasik malea, susi to kumua gantanan na nilumingka, sanga matappai. Apa ia toto Mesir talan nilan tasik, ton na lamban toda. Naguririki to Israel to kota Yeriko pitungallo masainna, nasiropokan to bettengna, sanga matappai. Na ia jo mesa abaine bandarang di sanga Rahab, teda na dibuno susi to padanna to Yeriko, tonewa puang Allah Ta'ala, sanga matappai. Nasaba yaton naratu batu pira-pira toto Israel mata-matai kota Yeriko, masanangin tarimai jubolana. Kusangai teeda mo naparallu kupatarru, teeda watungku lampaui to Gideon, Barak, Simpson, Yepta, Raja Daud, Nabi Samuel, nasininna Nabi. Ya to tau susi jo buda mo raja na talo, sanga matappai. Napugaw kito pakkaloran na puang Allah Ta'ala, an natulungi puang Allah Ta'ala, susi to napawan ni. Napasituto ito kasongosinga, nabosyan ni to api mang lakalaka, teda nasida di gajang padang. Malama apa memawatang, nabarani mangrari, an nabuda surudadu bangsa lain na talo. Den batu pira-pira indo nampa pole rapunna tomatemo nadipatu pole sanga matappai. Den toton neloran bangkalena disessa ratu lako matena. Kiai dilaparan kemembalik pole ika mataparanna sanga maduangi dipatu pole nan nampa katuan labi melo. Den to dicapak-capak nadipekaju. Dento to dirante basi na dipatama pang tarungkuan. Dento dirura batu sama tena. Den digaragaji na dento dibuno padang. Liula kolijo bang mai mang pakian balulang bembala batu beke. Kaasiasi i dipakario rio ina di sessa. Liula kolijo bang mai jo padang pallawangan na jauh buntu. Anna torro lan lokona positana apa si tungan na liwa amelo na jo tao natang si pato na te elino na ni itoro. Mangka na pangapisinan pong Allah Ta'ala kumua, sinin na to tao susi jo na pumasanang sanga matapay. Apa mo'y na susi jo, teda pa na tarima ito apa na basyan ni pong Allah Ta'ala, sanga na akatay pong Allah Ta'ala, kumua kita ra ton tarimay. Yamo jo, sola piki ito tao susi jo, namanen nampa ito barakka teda kakurangan na.